kanan kiri, putar putar jari. Kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, putar putar jari. Kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan kanan kanan kiri, putar putar jari. Kanan kiri, kanan kiri, putar putar jari. Thank you.